بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد ناخذ الحديث أولا بارك الله فيكم ونؤتي للطلاب العقاب إن شاء الله بعد الدرس بإذن الله. نعم نقرأ الحديث ثم نعود إلى الشرح. قال رحمه الله الحديث 36 صفة الأولياء. Hadith yang 36 sifat para wali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah qala Man 'ada li liyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alayhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi. Man 'ada li waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan dengannya peperangan. Faqad adzantuhu ay a'lamtuhu bilhar, aku beritahukan kepada mereka peperangan bersamanya. Dan tiadalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai dari perkara-perkara yang aku telah wajibkan. Dan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai. Mimma taradtuhu alaihi, dengan apa yang aku telah wajibkan atasnya. Maksudnya bahwa tiada amalan yang lebih Allah cintai untuk hamba melakukan pendekatan diri kepadanya dari apa yang Allah wajibkan. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan selalu hambaku, ai terus-menerus hambaku, mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, ya Allah. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku telah mencintainya, di atas Allah sebutkan amalan yang paling dicintai seseorang melakukan pendekatan diri kepadanya. Pertama adalah yang diwajibkan, yang difardukan. Kedua adalah amalan-amalan sunnah. Ini yang akan mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla. Apabila aku telah mencintainya, kata Allah Azza wa Jalla, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya yang dia pergunakan mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan menjadi lihatannya yang dia pakai untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku menjadi tangannya yang dia pakai bekerja. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku menjadi kakinya yang dia pakai berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Allah Azza wa Jalla setelah menyebutkan hal ini sebagai imbalan pada cinta Allah Azza wa Jalla buat yang dicintainya, Allah menyebutkan keberikutnya, jika dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, aku akan benar-benar memberikan kepadanya. Allahu Akbar. Wala inista'adzani la'u'idzannah, maka bila dia meminta perlindungan kepadaku, aku benar-benar memberikan perlindungan kepadanya. Wa ma taraddadtu an syai'in, tiadalah aku, kata Allah Azza wa Jalla, maju mundur dari sesuatu. Ana fa'iluhu, saya padahal yang berbuat, kata Allah. Taraddudi, maju mundurnya saya, an qabdi nafsil mu'min, dari mencabut nyawa seorang yang beriman. Yakrahul maut, kata Allah Azza wa Jalla, dia tidak menyukai akan kematian. Wa akrahu masa'atahu, dan dia dan saya tidak suka menyakitinya. Wala budda lahu minhu, namun itu mesti terjadi padanya. Harus terjadi kematian. Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa taraddud, maju mundurnya, ya, kata Allah Azza wa Jalla, dirinya padahal dia yang berbuat terhadap pencabutan nyawa orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak suka kematian. Dan aku tidak suka untuk menyakitinya, kata Allah Azza wa Jalla. Namun mesti harus terjadi hal itu. Kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah, kita lihat kembali membaca yang belum terselesaikan. Di saat terakhir yang kita ambil, ثم أرشد الصائم إذا عرض له أحد يريد مخاصمته ومشاتمته أن يقول له بلسانه إني صائم. قال رحمه الله. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membimbing kepada orang yang berpuasa. Membimbing kepada orang yang berpuasa. Apabila tampil seseorang ingin mengajaknya untuk mukhasamah, adu, adu mulut, adu fisik, wa musyatamatahu, mengajak dia untuk saling mencela. Rasulullah membimbing orang yang sedang puasa untuk mengatakan dengan langsung melalui lisannya, saya sedang berpuasa. Wa fa'idatu dzalik, fa'idahnya kata beliau yang demikian itu, ayurida ka'annahu yaqul, ingin untuk dia mengatakan, seolah-olah dia mengatakan, i'lam annahu laysa bi ajzun an muqabalatika ala ma taqul. Dari ungkapan pemberitahuan Nabi alaihi salatu wassalam untuk membalas segera dengan lisannya di saat ada ajakan untuk duel, duel mulut saling caci maki atau duel fisik, barakallahu fikum, saya sedang berpuasa. Seakan-akan orang yang berpuasa itu memberitahukan kepada orang yang mengajak duel tersebut, ketahuilah bahwa saya bukannya tidak mampu untuk melayani Anda, memenuhi tantangan Anda, ala ma taqul, atas apa yang Anda katakan. Saya bukan orang yang tak mampu, ya, mampu, barakallahu fikum, walakinni sha'imun, namun saya ini sedang berpuasa. Ahtarimu siyami wa ura'i kamalahu, saya menghormati puasaku dan menjaga kesempurnaannya. Wa amrallah wa rasulih, dan menjaga perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wa'lam, dan ketahuilah, annasiyama yad'uni ila tarkil muqabalah, ketahuilah bahwa puasa mengajak saya untuk tidak mengabulkan muqabalah, untuk kemudian menghadapi Anda. Wa yahussuni ala sabr, puasa menganjurkan saya untuk bersabar. Fama alimtuhu ana khairun wa a'la mimma amiltahu ma'i ayyuhal mukhasim, maka apa yang amiltuhu, apa yang saya sedang lakukan lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang Anda perbuat bersamaku, wahai sang penantang. Ya, jadi barakallahu fikum, seolah-olah ungkapan dalam bimbingan Nabi untuk kita sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengatakan inni shaimun, ini maknanya, saya bukannya enggak mampu menghadapi kalian, saya bukannya enggak mampu untuk kemudian melayani kalian, ya, melayani Anda, tapi saya sedang berpuasa. Saya menghormati puasa saya, menghormati kesempurnaannya, menjaga perintah Allah, menjaga perintah Rasulnya, barakallahu fikum. Ungkapan dari jawaban itu terkandung makna bahwa puasa mengajak saya untuk tidak melayani Anda. Satu. Kedua, puasa mendorong saya untuk bersabar. Apa yang saya lakukan itu lebih baik dan lebih tinggi dari apa yang Anda perbuat bersamaku. Ini satu. Wa fihi, di dalamnya ada sebuah faedah. Al-inayatu bil-a'mali kulliha min siyamin wa ghairihi. Allahu Akbar. di dalam ucapan Nabi alaihi salatu wassalam mendidik kita untuk bersabar menghadapi sesuatu yang menyakitkan di dalam hidup, ya, ada faedah pelajaran al-inayah untuk kita terus memberikan perhatian terhadap semua amalan-amalan kita. Apakah puasa bentuknya, wa ghairihi atau selainnya, apa saja. Taruhlah misalkan kita di masyarakat, kita mencoba untuk menerapkan satu bentuk ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Kita dicela, kita dicerca, kita dihina, kalau kita layani. Kalau kita melayani celaan cercaan, tidak akan ada habis-habisnya. Sekarang Anda mungkin dikatakan aneh, besok gila. Tambah lagi, waduh, orang kasar, berani, ya, teroris, dan seterusnya. Tidak akan selesai kalau engkau melayani celaan dan cercaan itu. Maka melalui bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam ini, kita dididik untuk memperhatikan amal-amal kita. Jangan sampai dengan itu terganggu amalan kita. Ya? Terganggu barakallahu fikum kita beramal. Minimal disibukkan. Tidak bisa lagi tenang membaca Al-Quran. Tidak bisa lagi untuk kemudian menjaga lisan, menjaga tangan, untuk nulis ini, nulis itu. Tidak bisa. Terganggu kita dari beramal sesuatu yang lebih penting di dalam hidup. Ya? Kita dididik oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita ditantang untuk melakukan sesuatu, kita dituntut untuk terus menjaga amal kita. Ya, berarti kan disuruh bersabar. Wa mura'at takmiliha. Dan menyempurnakan kesempurnaan amal itu. Wal bu'd an jami'il munkisat laha. Dan menjauh dari perkara yang akan mengurangi nilai-nilai dari amalan itu. Ya, berat memang. Untuk bersabar dalam kondisi kita mampu untuk membalas, disuruh bersabar memang berat barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan laisa syadid bisur'ati. Bukan yang namanya orang kuat itu adalah orang yang bisa membanting, bisa menggulat. Ya? Bisa menjatuhkan lawan. Bukan itu orang yang kuat dalam pandangan agama. Tetapi orang yang kuat itu kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang mampu menahan emosionalnya. Innamasyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang mampu menahan dirinya ketika marah berat, barakallahu fikum, itulah kesabaran. Seperti namanya pahit, tetapi hasil nilainya lebih manis daripada madu, barakallahu fikum. Lebih manis daripada madu buahnya. Memang pahit, rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau al-inayah wa tadhakkuru muqtadayatil amal. Agar kita benar-benar selalu ingat konsekuensi dari amalan tersebut. Kalau sudah dalam kondisi emosional, marah kan sering. Pertama, keluar batas. Ya. Mau membalas dalam kondisi emosional dibanding dia sedang mancing-mancing, kan beda kondisinya. Coba kita pancing-pancing. Gimana sih orang ini? Ya. Nah, kita ingin membalas pancingan itu dalam kondisi emosional, tidak akan bisa untuk kemudian adil di dalam membalas. Tidak akan. Maka memberikan maaf itu, kata Allah Azza wa Jalla, aqrabu littaqwa. Lebih mendekatkan kepada barakallahu fikum ketakwaan. Apalagi kalau dengan itu semua kita latihan untuk bersabar. Karena kalau kita melayani celaan dan cercaan, sekali lagi tidak akan ada habis-habisnya. Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengutip bentuk celaan orang kafir terhadap diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita baca, kita menangis barakallahu fikum, tapi Nabi kita tidak kemudian mengajari kita untuk melayani. Dituding misalkan barakallahu fikum sahir, beliau tidak tampil kemudian memberikan pembelaan ini, itu, ini, dan seterusnya. Ya, celaan dan cercaan silih berganti datang menghadap atau menuju Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepadanya suri tauladan yang baik kita mengambil, barakallahu fikum. Wa ma yujibuhu 'alal 'amil waqta husulil asbab al-jarihah lil 'amal. Dan kita dituntut untuk memperhatikan sesuatu yang mesti atas orang yang berbuat. Ketika ada peluang sebab-sebab untuk melakukan amalan itu, husulil asbab al-jarihah, yang akan menodai amalan itu. Lah kalau kita emosional dan marah, kita tidak akan pernah tahu ini melukai amalan kita atau tidak, ini menodai amalan kita atau tidak. Berarti kan berat perjuangan para pendahulu kita yang soleh, ternyata berat barakallahu fikum untuk kemudian istiqamah di atas amal as-salih. Jadi sekali lagi ini faedah yang sangat besar. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam mendidik kita untuk mengatakan ini sha'imun, di saat ada orang yang mengajak kita duel, kita mampu melayani dia. Ya, siapa si dia? Kemampuannya bagaimana? Tahu kita barakallahu fikum. Tetapi kita disuruh untuk mengatakan ini sha'imun. Kalimat ini ternyata agung. Satu, untuk memberitahukan kepada dia, ya akhi, jangan Anda menyangka bahwa saya ini tidak mampu melayani Anda. Tapi saya sedang berpuasa. Saya menghormati puasa saya. Makna yang terkandung padanya yang kedua, kita diajari untuk menyibukkan diri untuk selalu melakukan koreksian terhadap amal-amal yang sedang kita lakukan. Baik puasa yang sedang kita kerjakan atau amalan-amalan yang lain dari ketaatan, kita disibukkan untuk kemudian mengurusi amalan kita dengan diri kita sendiri. Ya, penyempurnanya kita jaga, yang akan melukai dan menodainya kita pelihara, barakallahu fikum. Ini faedah yang diambil dari kata-kata inni sha'imun. Betapa agung dan mulia, barakallahu fikum, di saat kita duduk belajar membaca bimbingan-bimbingan para ulama rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wa qaulun nabi alaihi salatu wassalam as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah tameng, perisai. Apa yang dimaksud? Kata beliau, ay wiqayatun yattaqi bihal 'abdu adz-dzunuba fid dunya. Puasa itu adalah tameng, Allahu akbar, yaitu penjagaan seorang hamba menjaga diri dari dosa-dosa di dunia. Ya, barakallahu fi. Antum atau kita semuanya bisa belajar dari puasa yang telah lewat. Atau mungkin puasa-puasa sunnah yang kita lakukan dan kita kerjakan. Wa yatamarru bihi 'alal khair. Kedua, melatih diri di atas al-khair kebaikan. Wa wiqayatun minal 'adzabi. Dan puasa taming yang akan menjaga dan memelihara dari azab. Kemudian beliau mengatakan, fahadha min a'zami hikam syari'i min fawaidis siyam. Hukm syari' min fawaidis siyam. Ini termasuk dari persoalan besar. Hukum atau hikmah-hikmah syariat terkait dengan faedah puasa. Wa dzalika liqaulihi ta'ala. Berdasarkan hal itu dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fakaunu shaumi junnatan wa sababan liusuli taqwa huwa majmu'ul hikami allati fussilat fi hikmati siyami wa fawaidihi. Kedudukan puasa menjadi tameng dan puasa menjadi sebab, ya, fakaunu shaumi junnah, kemudian sebab terwujudnya ketakwaan, ini merupakan himpunan terhadap hikmah-hikmah yang telah dirincikan di dalam hikmah puasa dan faedah-faedahnya. Fa innahu yamna'u minal muharramati aw yukhaffifuha. Sesungguhnya puasa akan bisa mencegah dari perkara-perkara yang muharramat, yang diharamkan, atau meringankannya. Wa yahussu 'ala katsirin minat ta'at. Puasa mendorong untuk melakukan banyak dari ketaatan-ketaatan. Barakallahu fikum. Nilai dari puasa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lis-sha'imi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bagi orang yang berpuasa memperoleh dua kegembiraan. Kesenangan dan kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Hadzani thawabani ajilun wa ajilun. Dua nilai ganjaran pahala ini ajil, yaitu ta'jil, disegerakan pembayarannya, dan ajilun, ditunda pembayarannya. Ajil, disegerakan kegembiraan dan kesenangan ketika berbuka. Coba antum perhatikan kondisi kaum mukminin, as-sha'imin dan as-sha'imat dekat-dekat berbuka. Mungkin dari awal loyo, lesu, masuk siang dalam kondisi panas, terik, barakallahu fikum. Belum lagi dia bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah. Ya? Namun lenyap itu semua setelah kemudian masuk waktu asar. Lebih lagi lenyapnya ketika mendekati barakallahu fikum waktu berbuka. Hilang itu semua, yang ada adalah kegembiraan dan kesenangan. kegembiraan dan kesenangan yang masuk pada jiwa dan hati kaum mukminin itu merupakan nikmah dari Allah Azza wa Jalla. Satu ganjarannya. Yang kedua, ajil di saat dia bertemu dengan Rabbnya. Kata beliau, fal ajilu musyahadun idza aftara shaimu fariha bi ni'matillahi alaihi bi takmilis siyam wa fariha bi naili syahawatihi allati muni'a minha fin nahar. Yang disegerakan pahalanya terlihat musyahad apabila seorang muslim atau shaim berpuasa sudah berbuka, dia senang dengan nikmat Allah Azza wa Jalla atasnya karena dia bisa menyempurnakan puasanya. Yang kedua, dia bergembira karena terbisa tertunaikan lagi syahwatnya yang tadi di waktu siang tercegah dan terhalangi. Syahwat untuk makan dan minum, syahwat barakallahu fikum untuk mendatangi keluarganya. Wal ajil yang ditunda, farhuhu inda liqa'i rabbih biridwanihi wa karamatihi. Yang ditunda pembayarannya, yaitu kegembiraan di saat dia bertemu dengan Rabbnya. Farhuhu inda liqa'i rabbih biridwanihi wa karamatihi. Al ajil ditunda, yaitu kebahagiaan dan kesenangan di saat dia bertemu dengan Rabbnya. Dengan apa? Ridwanihi, keridhaan Allah, kemuliaan dari Allah. Wahadhal farhul mu'ajjalu namuzajun dhalikal mufrih mufarrih wa mufarrah al mu'ajjal. Kata beliau, kesenangan yang disegerakan itu merupakan contoh. Ya, kesenangan yang ditunda. Wa annallaha sayajma'uhuma lissa'im. Kedua kesenangan itu akan dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi orang yang berpuasa. Wa fihi, di dalamnya ada juga pelajaran. Al isyaratu ila anna shaima idza qaraba fitarahu wa hasalat lahu hadhihi al farhatu fa innaha tuqabilu ma marra alayhi fi naharihi min mashaqqati tarki shahawati fa hiya min babit tanshit wa in hadil himami alal khairi. Allahu akbar. Ada isyarat, kata beliau, bahwa orang yang sedang berpuasa apabila sudah mendekati berbukanya, lalu terwujud kesenangan dan kegembiraan itu, maka ini sebagai imbalan apa yang telah lewat di siang harinya dari kecapean menahan syahwat, syahwatnya, syahwat makannya, syahwat minumnya, barakallahu fikum. Maka ini, kata beliau, dari termasuk bab tansyid. Tansyid itu adalah membakar semangat. Ya, menaikkan dan membangkitkan semangat dan himam, cita-cita, keinginan-keinginan untuk berada di atas al-khair, kebaikan. Wa qawluhu wala khalufu famis sha'imi athyabu 'inda Allah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla dari bau minyak misik. Al-khuluf, kata beliau, huwal atharu alladhi yakunu fil fam. Al-khuluf itu adalah, ya, sesuatu yang pengaruh yang bau yang ada di mulut, min raihatil jawb, dari bau lambung. Keluar baunya lewat mulut, itu disebut dengan khuluf. Inda khulwihi minat ta'ami, di saat lambung itu kosong dari makanan, tentu kita akan mencium bau yang tidak sedap. Khuluf namanya. Watasa'ada al-abkhurah, yaitu uap yang dari lambung itu naik. Barakallahu fikum. Fahuwa wa inkana karihan linnufus, kata beliau, ya, jadi ingin memberitahukan bahwa bau yang tidak sedap dari orang yang berpuasa, ya, karena kosongnya lambung, lalu kemudian naik uapnya sampai kemudian keluar dari mulut. Fahuwa wa inkana karihan linnufus, walaupun itu adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa, oleh orang, ya Allah, menghindar mungkin, tidak kuat bahkan. Apa kata beliau? Fala tahzan ayyuhas sa'im, wahai orang berpuasa, anda jangan bersedih. Fa innahu atyabu indallah min rihil misik, sesungguhnya bau mulut engkau yang sedang berpuasa yang tidak sedap itu lebih wangi di sisi Allah Azza wa Jalla dari bau misk, minyak wangi misk. Fa innahu muta'assar an ibadati wa taqarrub ilai, ya, itu sebuah pengaruh dari ibadahnya dan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau mengingatkan, wa kullu ma ta'athara 'anil ibadat minal masyaqqat, segala apa yang muncul dari ibadah-ibadah, kelelahan dan kecapean. Ya, lelah bekerja di siang hari pada panggilan ibadah, barakallahu fikum, dia berupaya untuk kemudian duduk, ya, walaupun capek badan ini, lelah memikirkan mungkin terkait dengan keluarganya, mencari nafkah, barakallahu fikum, maka ada pengaruh kelelahan dan kecapean dalam ibadah. Wal karihah, sesuatu yang mungkin muncul tidak disukai karena melalui ketaatan itu. Fahuwa mahbubun lillahi, maka itu sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa mahbubullah indal mu'min muqaddamun ala kulli syai, dan yang dicintai oleh Allah di sisi orang yang beriman lebih dikedepankan dari segala sesuatu. Rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Setiap amalan bila dikerjakan dengan bersusah payah, berat, penuh dengan tantangan, maka itu akan melipat gandakan nilai ketaatan itu. Bisyarat, dengan syarat, bila kita membangunnya ikhlasan lillahi azza wa jalla, muwafaqatan li sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Keikhlasan itu sendiri akan mengangkat amalan itu nilainya. Terlebih lagi amalan itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang tinggi, maka akan berlipat-lipat nilainya, barakallahu fikum. Ya, maka oleh karena itu saya mengajak kepada segenap ikhwani wa akhwati fillah azzakumullah, kelelahan kita di dalam menjaga anak kita, mendidik anak kita, memelihara anak kita, terus melindungi, memelihara agamanya. Mungkin setiap saat kita harus ngomel, marah melihat perilaku, melihat akhlak, maka jadikan itu sebagai pintu amal soleh di sisi Allah Azza wa Jalla. Sering saya ingatkan, kalau mungkin amal kita buat diri kita saja sering bolong, maka kita tambal dengan kaitannya dengan yang lain, anak-anak kita, saudara dan saudari kita. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, bahwa di saat amalan itu membutuhkan kemudian masyakkah berat dalam pelaksanaannya, maka akan dinilai lebih oleh Allah Azza wa Jalla bila kita membangunnya di atas ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Na'am. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.